وبعد فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nerusakan pengawasan kita kitab Irsyadul Ibad sing tutup babul wudu. Mugi-mugi sedaya sing rawuh dipun paringi rahmat maghfirah kalian Allah Subhanahu wa taala. Dipun senengaken uripe ambek Gusti Allah. Dipun paringi sehat wal afiah. Rizki sing cukup gawe sangu ibadah lan muka-muka keluargae dipun jaga kali Gusti Allah dipun dadosaken tiang ingkang soleh sukses fit dini wat dunia wal akhirah. Kalau wingi dipun jelasaken wonten setunggal hadis yang menjelaskan bahwasannya wonten tiang niku sedo ketika masuk di kuburan dimasukkan ke kuburan piambe tanpa ditanya langsung ditampani ambek malaikat sing bagian nyiksa ana kuburan pendino iku dikepuki. Ya, satu pukulan itu menimbulkan api dadek no kobongan sak ebe kuburan iku wae. Pendino sampai hitungan ke 99 takon ngerti kon kene apa kon kok disiksa model ngene iki. Ya gak ngerti. Coba iling-ilingin. Sembayangmu kurang pernah. Oh iya. Aku biyen tahu sembayang gadek wudu. Ya iku sebabnya. Sembayang tanpa wudu. Yang kedua. Ono wong diani oyo. Didolimi. De'e kumang mampu nulungi mengentas dari kedoliman tapi de'e menengai terusane hadis wal baihaqi lan ngriwayataken Imam al baihaqi An Salman sangking sahabat Salman piyambe dawu idza tawaddo al abdu kapan wudu sopo al abdu kauloh kapan kula kali sampean ngelampai wudu tahatat anhu dunubuhu tahatat mongkorontok anhu sangking wong sing wudu niku wau dunubuhu piro piro dusane abdun kama tahata koyo oleh rontok opo waroku hadihi syajaroti godonge ikilah wiwitan nalikane waktu ketiko. Begitu cepat air wuduk niku menghilangkan nodah-nodah dosa. Lekono bersih para hadirin, dosa sing kula kali sampean lakoni niki lekne didudukno ambek Gusti Allah, niscaya kula kali sampean niki isin saking beke. Teko dusane mata ngoten niku mawon, Bun. Iya. Mata iki diciptakno ambek Gusti Allah kongkon delok pandangan-pandangan sing nalikane kon delok iku mang timbul rasa keagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terus lek niku kali sampean menggunakan mata itu tadi tidak menimbulkan keagungan kepada Allah, maka itu adalah penyelewengan utawa penyelewangan kegunaan mata. Maka itu timbul dosa. Padha ambek bledhug wonten. Iya. Dadi lek kula kali sampean wudu, sebagian dosa itu saja yang pindoan tinimbang gak wudu. Dosa-dosa yang baik masuk ke atas. Endi dosane kula kali sampean kerentek. Iya ya Gusti Allah iki kurang adil. Kadang-kadang ngoten dan lain sebagainya. Tasik kata. Katae perbuatan dosa sing kula kali sampean lampahi niki wis disediakno ambek Gusti Allah kafaroh-kafaroh atau penghapus-penghapus dosa. Contoh nih, kula kali sampean wudu, sakniki wudu. Mari ngono digaenan dindi batal. Mari ngono wudu mana? Al wudu bainal wudu antara dua wudu niki. Sing mulai batal kala wau kula kali sampean nglampahi dosa. Piro dosa sing dilakoni ku mang? Nalikane wudu disepuro ambek Gusti Allah yang berhubungan dengan niki. Sembayang antara sembayang ke sembayang yang lain, sholat yang lain itu menghapus dosa-dosa yang bisa dihapus dengan sholat. Sodakoh nang sodakoh Jumat ke Jumat. Jare Gusti Kanjeng Nabi, inna minad dzunubi dzunubun. Di antara sekian banyak dosa dan kesalahan itu tadi ada beberapa dosa. La yukaffiruha salatun. Sembayang tidak mampu menghapus pengaruh noda kotoran dosa niku wau. Wala siyamun, poso pun tidak bisa menghapus saking jangkete. Ya. Wala zakatun, wala hajjun, wala umratun. Gak iso. Saking nemene. Walakin yukaffiruha, tapi Gusti Allah sik nyepuro. Ojo dibaleni mana ya dosa koyok ngene iki. Ngaten. Dikai peringatan apa? Hammul ma'isyah. Sumpek ngrasakno urip. Kenapa kon sumpek? Masalah kon duwe dosa nang ngene Gusti Allah. Kon dikai sumpek ngono iku mang sebab kon duwe salah nang Gusti Allah. Ya. Lho niki saking solasi Gusti Allah. Lalu kula kali sampean wis sumpek tambah ngado nang Gusti Allah tambah sumpek maneh. Nyedek ojo wedi. Lek kon salah nyedek nang ngene Gusti Allah. Jari Gusti Allah, ya bena Adam, lau ataitani seumbomo kon anak Adam teko nang ngene atiku bikurabin dunbinya dengan membawa dosa penuh bumi ini. Iya. Kon teko njaluk sepura nang ngene aku nggawa dosa sak penuh bumi. Sumastaghfar tali. Kemudian kon iku mau njaluk sepura nang ngene aku, la ghafartu. Pasti akan saya ampuni. Nah. Selama kula kali sampean durung naza. Iya. Berjane urip niki dianjurno ambek Kanjeng Nabi aja sampai kurang sedina sewengi istighfar pingsa terus perbanyak membaca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Gusti sampean sepuro, sampean welasi, sampean dudukno dalan sing enak. Ngeten to. Bifirli warhamni watub alayya. Nganggur-nganggur. Ya sampai lisan ini merasa ledat. Jadi sampai kula kali sampean meskipun gak anu maca maca-maca dhewe lisan iki. Saking jeleke maca de zikir. Lelek is kula kali sampean duwe keledatan zikir, itulah satu puncak kedekatan kula kali sampean ngambil Gusti Allah. Wa muslimun lan riwayataken malih Imam Muslim an Abi Hurairah. Idza tawaddo'al abdul muslimu, kaban ana sijine wong Islam wudu, awil mukminu utawa wong mukmin, apa bedane wong Islam ambek wong mukmin? Lek wong Islam niki kadang-kadang Islam KTP tok. Gak tapek gelem ngelakoni ibadah. Ya, Islam. Dalam wong mukmin iku wong Islam sing sergep ibadah. Ya. Berjane onten kata-kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ngoten nah. Ya. Wonten mene nggih. Yeah. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Lek pancen wong iku Islam utawa mukmin temenan, pasti dia itu menghormati, menghargai tetangganya. Terus wong mukmin-mukmin, lek pancen Islam iku militan, pasti ngene mempunyai akhlak yang bagus. Lu umpama ana wong Islam sing gak tape ibadah utawa wong Islam sing sregep ibadah wudu. Wudu ya apa? Faghsala wajahu, nuli masuhi wajahe wong mukmin iku mang. Ketika wajah ini dibasuhi, diileni ambek banyu, kharaja min wujihi kullu khati'atin nadara ilaiha bi'ainihi, maka keluarlah metu rontok min wajihi saking wajahe wong sing wudhu niku wau, apa kullu khati'atin segala kesalahan, segala kotoran-kotoran nadoro kang ningali ilaiha kelawan khotiah biainihi kelawan mripate abdun muslimun. Siji lek kula kali sampean ambek raup kepanasan terus raup yo gak metu dusone, cuma seger tok. Tapi lek raup niku wau diniati wudu, basuh muka ngeten ya, niat ingsun wudu. Aku niat wudu iki. Nah. Umpama terus jadi terus no ya kok. Ya gak apa-apa, ya kene tok sing ilang. Iya. Ma'al ba'i rontoke niku wau bareng mudune banyu au ma'a akhiri kudril ma'i utawa lugure dosa kesalahan iku mang bareng terakhir banyu yang netes. Fa idza ghassala yadaihi mongko nalikane masuhi sapa wong Islam yadaihi ing tangan lorone wong muslim. Kharaja mongko metu min yadaihi saking tangan lorone abdun apa kullu khati'atin. Sekabehane kesalahan-kesalahan batosat ha yadahu. Batasat ha kang gawe kang nabok ha ing khotiah opo yadahu tangan lorone abdun ma'al ma'i bareng sartane banyu. Kesalahan-kesalahan yang nempel karena perbuatan tangannya tadi itu keluar bersama miline banyu niku wau. Mergani lek wis kula kali sampean wajahe niku mang diwasui entek dosane entek blebuke kari mencoronge. Mari ngono tangane diwasui maneh entek dosane panune iring-iringe dan lain sebagainya. Lek wis mari ngono ojo di andui utawa diserbeti. Lek serbetan liyane ae wis. Krana apa? Inna ummati yukhsyaruna yaumal qiyamah. Besok umatku iku bahkan dikumpulno ambek Gusti Allah. Ketika menungso wis tangi teko kuburan kabeh-kabeh golek perlindungan, Kanjeng Nabi tampil, ummati, ummati, ndi umatku, ndi umatku. Rinio dhisik. Diselesaikan dulu biar enggak sampai terlunta-lunta. Cek gak kelongso nok ngene, panas koyo ngene iki. Sing di umat Kanjeng Nabi kabeh padha kakuwa umatipun Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi iso niteni. Kenapa apa? Lek pancen iku umatku pasti yukhsyaruna bakal dipun tangekaken digiring hurun wajahe niki mau mencorong muhajirin tangane nggih ketok bersih. Kok iso wajahe ketok berseri-seri ambek tangane min asaril wudu sebab barokahe utawa bekas-bekase wudu. Mergane lek wudu niku makruh. Makruh niku lek nglakoni kurang bagus. Krana apa? Busek baguse mencorongi wajah. Dicarno ae wis, lek sampean nganu karo kipas angin ngeten iki ya. Mergane aja diserbeti. Eman, besok sampai ini gue wanteng sebab bekasi wudu. Terus nama fa idza ghassala rijlaihi mongko nalikane masui sopo wong sing wudu rijlaihi ing sikil lorone wong sing wudu kharaja min rijlaihi mongko metu min rijlaihi sangking sikil lorone Muslim apa sing metu kullu khati'atin sekabehane dosa lan kesalahan masyadha kang melaku apa rijlahu sikil lorone muslim ha nyandung khati'ah lakune sikil sing gak bener niki ndadekno dosa. Lek nekakean digawe maksiat akhire sikil niki wau tidak ibadah aras-arasen. Kangge ngilangi ngeten niki kita disarankan untuk wudhu masuk sikile. Lek wis di sikile niku wau diwasui keluarlah semua noda dan kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh kakinya ma'a akhiri kudril ma'i berserta miline akhire banyu sing netes niku wau. Yakruju nakiyan minadhu, jadi piambek niku wau keluar dari wudu dalam keadaan bersih. Ya. Para hadirin lek kula kali sampean kepingin sempurna dalam membasuh kaki, ya. Niku wau kudu diselan-selani ambek tangan. Dadi umpama niki sikil ya. Sikil niki sing ngosoki niki driji jentikan. Lek sikile niku wau sing tengen, sing ngosoki driji jentikan sing kiwa. Dimulai dugi jentikane sikil sing tengen digosoki teko nisor sret-sret sampe nang kene jempolan. Atun. Terus sing kiwa, sing kiwa sing berseni jentikane tangan tengen diangkat mari ngono dibreseni teko sing jentikane sikil kiwa niku wau niki nisor ngeten sret sret sret ngoten tok sunnae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula kali sampean ahli ibadah niat nyebarno sunnae Kanjeng Nabi ibadah kula kali sampean sing kados ngoten niku diregani ambik Gusti Allah padha ambik ibadahe 40 ibadah yang setara dengan ibadahe Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Weman itu loh. Ya, setiap ibadah sing kula kali sampean ngilingi umpama takbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram iku lek nurut jari Kanjeng Nabi iku tangan iki telapakan iki didepno nang ngene kiblat. Allah. Apa eling-eling? Iki aku nglakoni ngene krana piwulange Kanjeng Nabi. Nilai kita mengangkat tangan ngeten iki dinilai padha 40 ibadah Abu Bakar Siddiq. Wong akhir zaman niki. Iya. Yeah. Jadi iki sing garai ngangkat derajat-derajat kula kali sampean niki wae. Dalam sembahyang ada berapa sunnah? Nah niku. Dalam berapa wudu ada berapa sunnah? Ngoten. Mari wudu ngadep nang kene ngulon ngangkat tangan. Donga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat tahirin dan sebagainya. Mari ngono maca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lek iso ping telu. Selama kita itu sel wudu. Napa? Besok wong sing ahli maca inna anzalnahu fi lailatul qadri kumang lek mlebu swarga ketok kon niku. Kon niki biasa wudu. Lek wudu maca inna inna anzalnahu fi lailatul qadri. Karo sampean iki tengeri. Wis. Sakniki kon kenek milih swarga iki. Kon mlebu kon ndi? Lawang 8 iki pilihin tak terno. Krana barokahe maca inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terus maca sunatul wudu pisan. Sunatul wudu jelas kula kali sampean duwe bonus. Bonus mlebu swarga kaya Sayyidina Bilal. Muga-muga mawon ya. Kula kali sampean sing ngaji-ngaji ngeten iso nglakoni. Lek lali, muga-muga kula kali sampean diilingno ambek Gusti Allah. Dadi wudu iku mang kaya gak enak, ana sing kurang. Eman ya. Kula kali sampean kesempatan untuk meraih keramat di sisi Allah besok dino kiamat dengan apa? Dengan sekedar wudu, dengan ibadah-ibadah ngene. Besok kula kali sampean diangkat derajate. Wa Abu Dawud lan ngriwayataken Imam Abu Dawud an Ibni Umar. Man tawaddo'a ala tuhrin. Sapa sing wudu? Padahal dhek iku mau wudu ala tuhrin. Sik duwe wudu. Lha apa kon wudu? Aku kate iki, mbok mahrim ngeten ya. Sik duwe wudu. Kate isa wudu maneh. Kenapa? Kate sembahyang. Iya. Kutiba lahu asru hasanatin. Tiap perbuatan wudu mulai basuh muka diganjar 10 kali lipat. Wow. Lek kula kali sampean mang metune siji ngene iki mang umpama, iya. Sing masuk pertama mang metu ngono iku padha ambek wudu ping 10. Iya. Tapi lek kula kali sampean umpama mari wudu. Mari kono wudu maneh. Leren. Wudu maneh gak oleh. Wudu katene wudu ku mang sebab kate nglakoni sembahyang. Lek mari wudu, mari kono durung dikai sembahyang. Durung batal wudu maneh gak oleh. Karena napa? Niki israf utawa menghambur-hamburkan air, ya. Lek niku lo kali sampean mari wudu, ya. Digawe sembahyang sunnah. Kan wis gawe sembahyang ah. Terus katene iki sembahyang fardu, tak wudu maneh. Gak apa-apa. Tajdidul wudu asal banyune niku wau memadai, ya. Tapi lek banyune niku wau larang aja, ya. Ya. Tapi lek nek wudu turun digawe sembahyang wudu maneh iku enggak boleh. Krana israf ada yang mengalahkan itu mubadir. Lek wis mari digawe sembahyang, kate sembahyang maneh kok wudu. Padahal kok sing dhewe wudu. Iki menambah pahala tajdidul wudu. Kon wudu sing kedua iki diganjar 10 kali lipat. Iya, paham ya? Tadi ono anu ne, gak boleh kok wudhu terus, gak mari-mari wudhu sampe. Wahaka lan nyeritakan sopo Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali bercerita, annahu sak temeni Imam Ghazali. Iku ru'iya ba'dul mauta. Ngimpekno si jine wong sing wis mati. Filmanami didelok filmanami ing dalam turu. Bareng Imam Ghazali niki wau kepethuk koncone iki mang sing wis mati ditakoni fakilalahu ditakokno kaifa haluka ya bojo ente pindah oma ono sego iku rasane ya apa fakola de'e niku wau ngomong ngene wis tah sumpek ana kuburan niku. Apa? Salaitu yauman. Siji dino aku iku mang sembahyang. Krana aku krungu ana wong sing ana ngene. Salat iku kan donga. Lah ngoten ya. Salat iku artine doa. Lah lek sembahyang ngene wong mati nyembayangi wong mati iku padha ambek ndongakno wong mati. Mergane lek sembahyang ambek mbayangi wong mati gadhe wudu gak apa-apa, terus tak lakoni ambek aku. Sembahyang gak ate wudu. Bareng tak lakoni sepisan iku mang fawukila alayya dibun. Sembahyang sing tanpa wudu iku mang ana kuburan dirupakno ambek Gusti Allah. Dirupakno apa? Ana siji kewan sing buas, bumacan. Kon biyen uripmu iku sing paling kon wedeni apa? Oh, aku lek macan gak wedi, cuma nang ngene tikus. Dadakno iku sembahyang sing tanpa wudu iku rupa tikus, blaen aku. Kepethuk tikus iku yurawi uni fi kubri, de iku mang meden-medeni utawa morat marit nelaku ono kuburan. Fahali mongko utawi keadaanku ma'ahu bareng dibarengi ambek kewan sing buas iku mang bisu ihalin kaenak plasis. Jadi ibadah-ibadah sing liyane iku terhapus. Kait enak titik ono tikus iku maneh, wis sentek maneh. Bendino ngono iku. Padahal uripe mek sepisan tok sembayang gak ati wudu. Tinggal disengaja niki wau. Ngipinis Kanjeng Syekh Imam Al-Ghazali. Masa Imam Ghazali goro ya gak ngerti ya. Wa hudiya lan diriwayatno maneh diceritakno annahu sak temene kelakuan Ramadat Ainul Junaidi Ramadat rembes utawa mripate loro. Sopo Al Junaid Ainul Junaidi mripate Imam Junaid. Imam Junaid niki adalah Sayyidu Taifah, ardine imam yang mengajarkan beberapa torikoh-torikoh. Torikoh ini wakeh. Tadi piambe ini ku kagungan beberapa murid yang mengajarkan beberapa torikoh. Lah sing diajarno iki dadi wali kabeh wis wusul kabeh nang jene Gusti Allah. Ya. Siji dina piambe niku sakit mripat. Ditambakno nang jene dokter. Bareng dokter memeriksa faqalat tabibu. Sing jenenge dokter niku wau ngomong, "In turid ainaka fala tusilil ilaihi ma alma'a." Lek pancen sampean niku wau kepingin waras mripat sampean niki fala tusil ilaihi malamaan pun sampe dikenekno banyu. Falamma dhahabat tabibu mongko nalikane wis mulih sapa atabibu dokteri piambeke ga enak. Lah iya aku lek sembayang kudu wudu. Sing gawe lara iki Gusti Allah. Dokter kok nglarang aku wudu. Iku mang dokter setan niku rupane ngoten jarine ya. Tapi piambek yakin punan, hakul yakin. Lek nek aku gak wudu, tak sembayang tambah ado wong sing gawe waras Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng mulai tawad doa wudu disempurnakno. Mari wudu wa sholat sholat sunnatul wudu bandu sembahyang wa nama terus turu. Bareng ditinjau turu tabari'at ainahu tangi turu enteng jenengi moto niku mau. Alhamdulillah waras. Tengah-tengah piambe tangi turu fasami ahatifan yakulu. Dadak ana-ana swara dirungokno kuping niki. Nyuwara ngeten. Tarokal Junaidi Junaidu ainahu fi ridhoi. Junaid iku mang ninggalno utawa ngajak ninggalno ngejarno mripate niku mau dijarno kenek banyu krana nguber ridoku. Falau talaba minni al juhainamiyina seumpama wong-wong iku njaluk nang ngene aku. Sapa sing njaluk nang aku? Wong sing disiksa ana neraka jahanam. Bidzalikal azmi oleh njaluk duwe keyakinan bahwasannya Gusti Allah pasti ngekei. Krana nglakoni golek ridhone Gusti Allah. La ajabtu pasti tak sembadani saking kuwate azame utawa niate golek ridone Gusti Allah. Wis lara ya apa gak apa. Sing penting aku oleh ridone Gusti Allah. Ngoten. Para hadirin bareng wis ngoten. Falamma ja'a tabib menene dokter sambang. Bareng sambang ra'al aina sakhisatan kaget. Loh. Ini motone abu sakniki kok waras. Qala ma fa'alta? Sampai nobati apa? Sampai nyeluk aku wingi rene kongkon nambani sakniki kok wis waras. Sampai duwe tombo dhewe ta? Boten. Ya napa? Tawaddatu wa sallaitu. Kula sampun sampean kengken wudu, kula wudu terus sembahyang. Wa kana tabibun nasronian pada saat itu jenenge dokter niki wong Kristen. Bareng ketok waras fa amana fil khali, maka dia iman terhadap agamane Imam Junaid langsung dadi wong Islam. Dan dia berkata, "Hadza ilajul khaliq lal makhluk." Iki ngono sing ngobati sing nyiptakno urip ya niku Gusti Allah. Tutuk tombone sing nambani tutuk dokter. Wa kuntu ana armudu, aku loro moto. Wa kunta antat tabib, sampean dokteri sing marasno Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean dipun kei keyakinan yang mendorong kita ibadah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana waffiqna lima tartadhi qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taghsili kulla khawba wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nakhda bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi attahabbi wa alihi wa sahbi idadatati sohbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين